بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم جميعا، إن شاء الله kita mau mempelajari kitab baru sebagai tambahan dari kita, yaitu kitab Shorof. Karena dikatakan oleh ulama bahwa ilmu Shorof dan ilmu Nahwu ini diibaratkan atau digambarkan seorang ayah dan seorang ibu. Jadi insyaallah bahwa seorang ayah dan ibu ini apabila digabungkan akan menghasilkan suatu hasil atau anak, yaitu terwujudnya kita bisa memahami ilmu lughatul Arab. Kita paham tentang ilmu Arab. Jadi dua ilmu ini adalah ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling berkaitan dan semuanya saling membutuhkan. Dalam satu sisi sedikit-sedikit bahwa ilmu shorof sudah tersinggung pula di dalam ilmu nahwu, dan ilmu nahwu juga sedikit telah menyinggung ilmu shorof. Seperti kita tahu bahwa fil madhi kan di dalam ilmu nahwu ada, kan sering kita fil mudhari juga di dalam ilmu shorof juga ada. Namun kalau ilmu shorof adalah kebanyakannya membahas tentang kosakata-kosakata kata kerja dan perubahan-perubahan dari satu kalimat ke dalam kalimat lain. Contoh yang sudah kita kenal bahwasanya bahwa bentuk-bentuk atau kosakata-kosakata kalimatul Arab itu tidak mungkin akan hanya satu. Contoh kalau kata kerja aslinya, contoh memukul. Ini kata asli, kata dasarnya. Bahasa Arabnya adalah dor dorban, pukulan. Ini kata dasarnya. Kemudian, apakah kita ngomong taunya hanya dorban pukulan? Kan akan berkembang pula. Lah kalau bahasa Arabnya orang yang memukul apa? Lah maka akan berkembang kata-kata dorban ini menjadi kata yang lain. Bahasa Arabnya adalah dhoribun. Sekarang kalau bahasa Arabnya orang yang dipukul bagaimana? Dari kata-kata dorban ini berubah menjadi madrubun, yang dibukul. Nah, inilah contoh yang dinamakan tasrif semacam ini. Namun nanti kita akan mengenal berawal dari apakah perubahan itu ada notnya, ada wazannya tersendiri, sehingga kita tahu tentang perubahan ini. Kita ini kata dasarnya. Dari contoh para ulama ilmu lughah ada yang punya pandangan lain bahwa kata dasar yang asli adalah mengatakan fi'il. Contoh seperti yang antum kenal, daraba yadi budruban, seperti di sini. Nah, contoh di sini. Nah, di sini pada awal bab fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, ini wazannya, notnya. Ini ada yang berpendapat bahwa yang asli adalah fa'ala, ini kata dasarnya. Ada yang berpendapat bahwa yang asli kata darsa adalah masdar fa'lan, macam itu. Ini cuma perbedaan saja. Jadi intinya kita enggak akan membahas tentang hal itu, Cuma yang paling penting kita mengetahui tentang perkembangan satu kalimat ke dalam kalimat yang lain. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga fungsinya kita nanti tidak salah dalam mengartikannya. Contoh, kan kadang bentuk masdar, ada bentuk isim fa'il. Kalau contoh dhoribun, ini kata isim fa'il. Kalau artinya adalah satu orang yang memukul. Itu contoh macam itu. Namun, Qadarullah, saya itu dulu belajarnya itu di NU. Macam itu. Jadi kita ambil dari sisi orang NU tidak apa-apa insya Allah. Karena ini tidak berbahas tentang manhaj. Kita mengambil ilmu dari sana. Juga beliau bukan nyarang sendiri. Juga menukil dari kitab-kitab ulama salaf juga, ulang orang terdahulu. Dari mazhab Syafi'i juga, dari situ ada kitab Lamiyatul Af'al, juga Quwatul Ilal, juga kitab Al-Maqsud. Ini cukup kitab yang luas membahas tentang ilmu nahwu. Namun kita ambil, walaupun ini secara manhaj ya, bukan orang semas kita, ya mungkin kalau ahlus sunnah, pengumuman mereka ahlus sunnah, namun mereka bermazhab Syafi'i secara mazhaban. Adapun secara akidahnya, mungkin biasanya kalau mazhab Syafi'i ini tercampur dari segi asmaiyah. Ya, kita enggak pas itu, kita mengambil ilmu sebatas ilmu yang beliau ajarkan adalah ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. Kita ambil itu, ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberi pahala kepada beliau yang telah menyusun kitab ini sebagai amal jariah beliau. Sebelum kita masuk, sedikit saya memberi pengenalan karena kitab ini adalah kitab yang baku. Ini kitab dasar, nanti ada sarahnya. Jadi ini contoh yang saya bawa adalah kitab sarah. Sebelum antum nulis ini, insya Allah nanti ada sarah-sarahnya. Jadi penjelasan tentang tasrif itu apa di sini tidak ada. Kemudian penjelasan tentang ilal di sini tidak ada. Ini sini hanya menyontohkan wazan dan mauzun dari bentuk sahih, bentuk misal dan lain sebagainya. Kemudian contoh-contoh fi'il sulasi, fi'il-fi'il yang atau kata-kata kerja yang hurufnya ada tiga, karena bahwa kata kerja Arab ini ada yang hurufnya tiga, ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam. Nah itu sampai begitu banyak. Nanti yang hurufnya tiga dinamakan fi'il apa, empat apa, nanti akan dibahas. Namun sebelumnya sedikit saya memberi gambaran saja insya Allah bahwa as-sharf yang namanya sorof itu artinya adalah memalingkan. So ini akan ditulis, ini nggak usah ditulis dulu nih. Sorof itu nanti akan dibahas. Ini memalingkan suatu kata asal atau ke dalam kata-kata yang lain. Kalau bahasa mudahnya adalah merubah suatu kata yang dasar dirubah dalam bentuk-bentuk yang banyak. Kenapa dirubah? Karena suatu makna yang sangat dibutuhkan. Tidak mungkin kita akan mengetahui maknanya satu saja. Taunya adalah orang yang mukul. Nah, kita membutuhkan. Lah kalau bahasa Arabnya mukullah itu apa? Butuh kata-kata it, rib. Nah, disitulah. Ini kata-kata dasarnya. Adapun kalau sorof menurut ilmu nahwu atau ilmu sorof, ilmu ahli bahasa adalah memindah suatu kata yang dasar ke dalam bentuk-bentuk lain yang banyak, yang perpindahan itu karena suatu makna yang dituju, yang dimaukan. Yang makna yang dimaukan yang banyak itu tidak mungkin akan berhasil, akan ada kecuali adanya perubahan satu kalimat ke dalam kalimat yang lain. Contoh macam itu, contoh macam itu. Sehingga insyaallah kita nanti enggak bisa salah baca. Contoh yang antum kenal misalnya lafaz Yathribu. Kata dasarnya. Sekarang kalau Yathribu itu dibaca Yathrubu boleh enggak? Atau Yathribu. Nah, yang kita kenal kan kalau Yathribu kan Yathribu aja. Nah, kenapa? Kalau dibaca Yathrubu boleh enggak? Atau Yathrisu. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari yang telah kita kenal. Kalau lafadz Yathrisu dibaca Yathlusu boleh enggak? Nah, ini di sini ada ilmunya. Jadi lafadz Yathrisu itu memang harus dibaca Yathrisu. Kalau dibaca lainnya salah. Karena apa? Bahwa lafadz Yathrisu itu ada wazannya, bukan ada takarannya yang harus memang harus dibaca itu. Kalau dibaca lainnya itu maka tidak dibenarkan. Maka tamak sekali nanti kalau ada orang yang misalnya baca salah, tidak sesuai dengan mauzunnya akan tamak sekali. Oh ini wazannya itu kok dibaca ini salah. Ini sisi ilmu shorof macam itu. Sebagaimana ilmu nahwu, misalnya fa'il harus dibaca dirofakkan kok malah dijazmkan. Oh dia salah. Macam itu. Nah, kemudian kan kita masuk insyaallah sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, nah, saya akan menuliskan suatu penjelasan tentang apakah arti sorof menurut lughawi, lughat, dan apakah arti sorof menurut ahli sorof. Nasabkan kalimat yang dimasukinya. Walaupun ini mungkin enggak usah dikasih harokatnya. Gini sekarang. Untuk saya baca anna tasri fa seperti inna zai. Zaidan ini prakteknya macam ini. Cuma yang antum kenal kan zaidan saja. Jadi ketika antum dihadapkan kepada kalimat yang lain yang bukan Z, kadang orang itu bahasa kita paling kayaknya enggak ada bukan Zaidan itu. Nah, tahunya macam itu bisa jadi. Saya sendiri dulu ketika selesai ya memang hanya selesai aja mulai hafal-hafal, ketika praktek sudah bingung mana baca anatasrifa atau anatasrifu. Kalau ini Zaidan hafal, tapi ketika ditunjukkan kalimat lain sudah bingung. Nah, di sinilah praktek kita. Jadi, bahwa anna tasrifa itu adalah merupakan amir nasib yang termasuk kalimat lemah huruf yang menasobkan harfu nasbin wa taukidin yang menasobkan kalimat yang dimasukinya. Pasti akan dibaca anna tasrifa. Filughawi, ini kalimat isim dimasuki fi. Pasti akan membaca filughawi yi. Nah, sekarang bahwa inna itu mempunyai khobar dan anna tasrifa isimnya. Sekarang khobarnya inna mana Abu Zaid? Ya, ini khobarnya inna. Kalau ditulis khobarnya inna. Isimnya inna, ini khobarnya inna. Inna Zaidan ko imun atau ko imin? Ko imun. Maka di sini dibaca at-taghyiru. Walaupun antum mungkin tidak ada harokatnya, akan membaca inna tasrifa atau anna tasrifa fil lughwi at-taghyiru. Cuma bedanya kalau inna zaidan qa'imun ini di sini enggak ada fasil. Fasil itu kalimat yang bahasa kita kalimat yang memisah yang nyala-nyalani di antara isimnya inna, di antara inna, khobarnya inna dan isimnya inna. Kalau di sini nah sulitnya kadang-kadang kita agak mikir lafi lughwi itu kalimat apa? Ini kalimat lain saja yang artinya memisah di antara khobarnya inna dan isimnya inna. Jadi ini jumlah lain. Ya. Kemudian wafil istilahi dan tasrif menurut istilahi ini atop kesana Kalau dibaca secara komplit, inna tasrifa fil istilahi, macam itu. Namun ketika kita menjelaskan ini fungsinya mengetahui makna makna atof, walaupun di sini tidak ada inna tasrifa fil istilahi, namun ketika menjelaskan suatu masalah kita bawa terus bahwa sesungguhnya tasrif menurut lughat dan sesungguhnya tasrif menurut istilah, terbawa dalam segi makna. Adapun ini yang mengejarkan ini menjadi istilahi adalah karena dimasuki huruf jar fi. Nah, kemudian ini menjadi apa lafaz ini? Ahabujat. Nah, ini menjadi apa ini? Tahmilu. Ini sedikit kita praktek. Insyaallah kalau ini juga menjadi khobar. Menjadi khobar. Tapi khobar ini adalah berasal dari diatofkan. Kalau ini khobar keduanya. Jadi kalau ditulis aslinya, inna tasrifa fil lughawi at-tahiru. Wa inna, di sini ngatof ke sana, kan ya? Wa inna tasrifa fil istilahi tahwi. Nah, sini ini khobar kedua bagi lafal tasrif yang di sini adalah ngatof ke sana. Jadi di sini ikut karena menjadi ngatof dari lafal ini at-taghyir, maka dibaca dhommah pula. Tidak boleh dibaca at-tahwili. Ini contoh. Contoh. Sedikit memang ketika kita masuk ke praktek juga mikir ya. Contoh. Tahwilu aslil wahid. Ini mudhaf. Mudhaf i. Ila amsilatin mudah. Ila zaidin, ila suki, ila contoh. Lufjer. Musalifatin. Menjadi apa ini? Abu Ali. Ila amsilatin. Menjadi apa, Pak Nur? Nah, menjadi na'at. Ila amsilatin, kepada contoh-contoh muhtalifatin yang berbeda-beda. Lima anin menjadi apa? Antum? Wah, sama dengan ini. Li huruf jer. Ila ima'anin. Ini kalimat jamak. Kalau maknan. Kalau makna artinya makna. Kalau ma'anin artinya beberapa makna. Manum, kita ini isim jamak taksir. Maksudatin menjadi apa? Maksudatin na'at pula. Na'at bagi lafa'in masalah. Ya benar, ma'anin maksudatin. Latah sunu fil mudhari. Ini selagi tidak dimasuki amil jazm, fil mudhari selagi tidak dimasuki ngambil jazm, lam atau lan, pokoknya tidak masuk ngambil nasib, dan ngambil jazm, mantap saja, enggak usah bingung. Pasti dibaca roh, roh fa. Kalau toh tidak ada harokatnya, ini latah su, lu apa latah suli ya? Bingung. Misalnya antum baru kenal, contoh, kalau berarti ya jadi su, ya, antum sudah hafal mungkin enggak? Enggak. Ini sudah hafal. Yatsuli su atau yatsulu siya ini ya. Nah, mantap saja enggak bingung. Kalau fi'il mudhari tidak dimasuki ngambil nasib dan ngambil jazm, pasti dibaca dhommah. Cuma dhommahnya kadang dhahirah dan muqaddarah. Lihat fi'ilnya fi'il shalih ataupun mu'tal. Macam itu. Mantap aja enggak usah bingung. Macam itu. La tahsulu illa biha, kecuali amsilati mutalifah. Mislu, ini sudah. Ini contoh sedikit kita menyinggung tentang ilmu nahwu. Kemudian kita masuk mengenai tentang pemahaman tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. At-tasrif, kita masuk kepada pelajaran tasrif. Anna tasrifa. Itu perlu mau diartikan. Ini pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau dengan bahasa Arabekon yang telah saya ajarkan, boleh. Anna tasrifah, sungguhnya tasrif. Pengertian tasrif. Fil lughawi, menurut lughat atau bahasa, bahasa Arab. Jadi kata-kata at-tasrif ini saja. Jadi kalau menurut lughat at-taghyir artinya merubah suatu kalimat. Itu. Merubah. Merubah. Jadi kalau lafaz tasrif itu artinya merubah suatu kalimat. Itu saja pengertiannya. Sekarang wafil istilahi, ini pengertian yang kedua. Ini pengertian yang pertama menurut lughat, yang kedua. Nah. Wafil istilahi, adapun yang dimaksud tasrif menurut istilahnya ahli sorof. Nah, kalau kata-kata istilah berarti yang dimaukan dari ilmu sorof ini. Bagaimanakah yang dimaksud dengan tasrif menurut ilmu sorof? Tahwilu aslil wahidi, yaitu merubah kalimat asal atau kalimat yang baku bahasa kita. Kalimat asal, kalimat yang asli, kalimat yang dasar. Al-wahidi yang satu, yang kalimat dasar itu asalnya satu. Ila amsilatin, kepada, ini saya artikan dengan makna yang tidak, artinya tidak apa adanya. Kalau makna aslinya amsilah adalah percontohan, percontohan. Amsilah itu contoh. Ila amsilatin, kepada bentuk-bentuk lain. Itu maksudnya kalimat-kalimat lain. Ila amsilatin, kepada contoh-contoh kalimat yang lain. Itu biar artinya terbawa semua. Ila amsilatin, kepada contoh-contoh kalimat yang lain. Mukhtalifatin, yang berbeda-beda. Nah, berarti banyak ini. Kalimat dasar, kalimat yang asli, yang dasar, yang hanya satu. Kemudian dirubah, dipindah kepada kalimat-kalimat yang lain, yang berbeda-beda. Kemudian, kenapa dipindah alasannya? Lima anin, karena suatu makna. Karena makna-makna, maksudatin, yang dituju atau yang dibutuhkan. Lima anin, karena makna-makna, maksudatin, yang dituju, yang kita maukan. Ya, yang dimaksud, yang kita maukan. Kita kan tidak mungkin akan berbicara dengan kata dasar saja. Taunya durban memukul. Taunya jalsatan duduk. Taunya kiroatan baca. Kalau sekarang ditanya bahasa Arabnya orang yang baca apa? Wah, bingung. Taunya hanya kiroatan saja. Oh, kita membutuhkan bentuk yang lain. Menjadi koriun. Kola, kaulan, ucapan. Nah, bahasanya orang yang berkata, bagaimana yang mengucap? Butuh koilun. Nah, di situ contoh. La tahsulu, yang tidak akan berhasil. Ini ada domirnya sebenarnya. Kalau antum kasih domir, kalau bahasa Jawanya itu agak mudah sebenarnya untuk latah suru kang ora bisa hasil opo. Nah, ini rujukannya. Ma'anin maksudah. Latah suru yang tidak akan berhasil, atau kalau kita dimaknakan terjemah, latah suru yang makna yang dimaksud itu tidak akan berhasil. La tahsulu illa biha, kecuali dengan, nah ini rujuknya di sini, amsilatin mukhtalifatin, yang makna yang dimaksud yang berbeda-beda itu tidak akan didapatkan kecuali dengan adanya kalimat banyak yang percontohan-percontohan yang banyak itu. Contoh, kita tidak mungkin tahu maknanya qori'un, makru'un, dan lain sebagainya, kecuali adanya tasrif. Gitu. Misla, contoh, ini contoh tasrif. Misla taghyiru kataba ila yaktubu. Contoh tasrif ini. Contoh seperti, tasrif adalah seperti berubahnya, taghyiru kataba, berubahnya. Berubahnya. Kataba lafal kataba ila yaktubu kepada lafal yaktubu. Contoh ini tasrif. Seperti berubahnya kata ya kataba menjadi yaktubu, wa ila katibin, dan berubah dari kataba menjadi yaktubu, dirubah lagi menjadi katibin, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Artinya masih ada perubahan yang banyak yang selain ini. Contoh, kataba yaktubu kitabatan, wa maktabatan, wa huwa katibun, wa maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun, misalnya. Contoh perubahan ini, contoh baru dicontohkan perubahan dua saja. Tiga, dari kataba, berubah menjadi yaktubu, yaktubu berubah menjadi katibun. Kalau kataba artinya telah fi'il madhi. Yaktubu dari madhi, berubah menjadi mudhari, yaktubu sedang atau akan menulis. Katibin, isim fa'il, artinya orang yang nulis. Contoh ini, contoh segar, contoh nanti kan ada contoh. Nah, ini yang dimaksud dengan tasrif. Jadi tasrif, kalau kalimat tasrif itu kata aslinya hanya bermakna perubahan. Adapun tasrif yang dimaksud di dalam kitab Shorof ini adalah perubah atau berubahnya satu kalimat yang dasar ke dalam bentuk-bentuk yang lain yang banyak bentuk-bentuk ini. Kenapa kalimat itu dirubah ke bentuk-bentuk yang lain? Karena suatu makna yang dibutuhkan, yang dimaksud, yang dituju. Yang makna yang dituju ini tidak mungkin akan berhasil atau didapatkan kecuali memang harus kalimat yang dasar itu dirubah-rubah ke dalam bentuk yang lain. Paham semua? Ya, contoh. Seperti contoh jalasa. Nanti akan ada kata dasarnya apa? Kemudian dirubah ke dalam bentuk apa? Ayat contoh. Ini contoh. Kemudian dijelaskan bahwa keterangan ini, ya, penjelasan bahwa tasrif adalah tahlul asli ini diambil dari kitab Qawaidul Ilal Al-Muharrar dan juga tertulis dalam kitab Al-Maqsud, ini rujukannya. Bisa antum lihat di sana. Ini. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam tasrif, ini ada syair sebenarnya. Ini ada syair. Syair ini juga kalau diperlukan, ini sebenarnya kalau antum memang artinya semangat tinggi, jadi tidak ada istilah yang tidak penting, jadinya nggak ada ilmu yang tidak penting sebenarnya. Jadi ada sebuah syair di sini, yang syair ini berbentuk manggumah. Ya, mungkin kalau biasanya kalau syair itu ada lagunya, jadi mungkin antum sedikit belajar lagu. Jadi jangan kaget ya, kayak orang nyanyi itu loh. Jadi di sini ada suatu syair. Fi'lun sulasiyun idza yujarratu abwabu husitun kama satu suratu fathu domin fathu kasrin fathatani domu domin kasrufatin domu domin kasrotani. Jadi bab ini syair yang menjelaskan tentang jumlah bentuk-bentuk fi'il sulasi. Jadi fi'il sulasi, fi'il-fi'il yang mak hurufnya tiga itu mempunyai 6 bab. Jadi babnya 6. Nah, baru membahas kalimat-kalimat fi'il atau kata-kata kerja yang khusus hurufnya 3. Dinamakan Minyil Zulasi Mujarot. Nanti akan babnya khusus. Jadi membahas kata-kata kerja bahasa Arab yang khusus hurufnya itu 3 saja, tidak lebih dari 3. Itu punya 6 bab itu babnya. Contoh antum buka di sini. Antum buka. Contoh. Ini bab awal minas sulasi mujarad, bab yang pertama dari fiil-fiil sulasi. Fiil atau kata kerja yang hurufnya 3, al-mujarad yang sepi dari tambahan, artinya masih asli. Itu contoh. Contoh pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan, ini bab pertama. Fa'ala yaf'ulu, bab yang kedua, fa'ala yaf'ulu. Bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat, fa'ala yaf'alu. Bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Bab yang keenam adalah fa'ila yaf'ulu. Nanti antum di sini akan mendapatkan pelajaran. Contoh kalimat apakah saja, kalimat apa sajakah yang mengikuti kalimat wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh, nasoro yang suru. Tidak boleh dibaca nasiro yang siru. Tidak boleh. Jadi, lafaz nasoro itu, antum tahu, oh, nasoro ini adalah suatu kata-kata singil yang mengikuti bab yang pertama. Jadi, harus dibaca nasoro yang suru. Kalau jala saya jenisu, berarti mengikuti bab yang keberapa ini? Kedua. Tidak boleh jala saya jenisu bab yang kedua. Tidak boleh dibaca, diikutkan wazan yang pertama. Menjadi jala saya jenisu. Tidak boleh. Jadi ada note sendiri. Kalimat ini mengikuti bab yang pertama harus dibaca demikian. Kalimat ini mengikuti bab yang kedua harus dibaca demikian. Nah, contoh. Memang demikianlah yang namanya ilmu. Jadi nanti fungsinya antum enggak bisa enggak salah baca. Contoh wa'ada yaitu. Contoh antum melihat. Nah, ini kosongan, ini kosongan. Ini baca, cara membaca yang itu atau yang itu. Ini rahasia ini. Enggak ada harokatnya kan bebas. Ya. Ya, rahasia enggak ada harokatnya. Tapi apakah kalimat yang bebas ini kemudian kita baca seenaknya sendiri? Ternyata enggak ada ilmunya di sini. Kalau dibaca yang udu boleh enggak? Kalau ini kan bebas. Yung itu boleh enggak? Nah, ternyata di sini ada ilmunya. Kalau antum tahu bahwa lafal yang itu dari kata-kata mati wa ada. Wa ada dibaca ya. Wa ada ya itu. Kalimat ini mempunyai not, wazan kalimat yang harus diikuti, yaitu wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu wa ada ya itu. Huruf pertama dibatah, kedua fathah semua. Cocok enggak? Yang pertama fathah, kedua fathah, sukun. Kenapa enggak cocok ini? Wazannya yafngilu, kok mauzunnya katanya yang namanya mauzun ini mauzun, perkara yang ditimbang. Kalau wazan ini wazan, kalimat yang diikuti. Kalau mauzun, kalimat yang harus mengikuti. Kalau ini cocok enggak usah kita bahas, oh cocok, fathah semua. Ini wazannya yafngilu kok mauzunnya yang itu. Cocok enggak ini? Enggak cocok. Ini ada ilmu khusus juga. Kenapa dibaca yang itu? Ini asalnya. Ini antum lihat. Yang cocok asalnya adalah yau itu. Cocok enggak? Ya. Wada asalnya wada yau itu. Kenapa dibaca yang itu enggak yang itu? Ini ada ilmunya sendiri. Jadi ilmunya, wah kalau sampaikan mumet ini banyak sekali. Ini artinya kita baru kenal tapi sudah saya kenalkan hal yang mumeti ini. Jadi ya, nanti, jadi yang pasti akan cocok ini adalah hanya kalimat-kalimat yang sahih. Kalimat-kalimat yang di situ tidak ada huruf ngilatnya. Pasti akan cocok. Enggak bermasalah. Tapi ketiga kalimat-kalimat yang tidak sahih, contoh, antum lihat. Di sini antum lihat buka. Contoh fa'ala yafmulu. Ini wazan, kalimat yang harus diikuti. Kemudian mauzunnya kan yang mengikuti, tapi di sini kenapa? Sona yasunu. Lafal-lafal. Sona, contoh di sini. Sona yasunu. Ini wazannya ini. Lafal sona mengikuti wazan fa'ala. Ini asalnya adalah sowana yas sowana yas wunu. Nah, lain ini dar. Ini bab yang kedua ini, bab kedua. Contoh fa'ala yas ulu ini contoh. Sowana yas wunu fa'ala yas ulu. Ini bab yang kedua, bukan bab pertama. Ini contoh. Nanti, kalimat-kalimat yang berupa fingir-fingir yang tidak sahih, nanti pasti akan dibahas dengan ilmu sendiri. Jadi, ketika ada, pernah antum ingat, ketika ada harokat wawu, ketika wawu berharokat fathah, jatuh setelah fathah. Ini, wawu berharokat fathah, jatuh setelah fathah, maka wawu ini harus diganti alif. Maka, dibaca sona, tidak sowana. Tapi antum tahu alasannya bahwa lala sowa ini, sona ini asalnya sowana. Jadi walaupun tidak cocok dengan wazannya, antum tahu bahwa di sana ada kaidah yang lain yang mengharuskan lafal sowana ini dibaca sona. Ketika bertabrakan dua dalil, contoh wazan dan kaidah, maka yang didahulukan kaidahnya. Kalau membaca sowana dengan sona, mudah mana? Sona, contoh. Di lisannya tak terasa. Membaca lafal yaswunu dengan yasunu, mudah mana? Mudah yasu. Ini, nah ini walaupun kelihatannya bertentangan, beda sekali, tapi maknanya tidak berubah. Cuma nanti ada ilmu sendiri, ilmu perubahan. Kenapa lafal sowana dibaca sona? Kenapa lafal yaswunu dibaca yasunu? Ini ada ilmu sendiri juga. Sebelum. Ini contoh. Jadi ini bab kita kembali ke pembahasan. Jadi nanti ada babnya bahwa fiil-fiil sulasi, fiil-fiil yang hurufnya tiga punya enam bab. Yang pertama adalah yang awal adalah di sini fathu domin. Fathu domin adalah kata kerja yang ain fiilnya fiil madhi harus dibaca fathah dan ain fiilnya fiil mudhari dibaca dhammah. Fa'ala yakmulu ini pertama. Nanti akan dicontohkan di situ mauzun-mauzun. Kalimat apa sajakah yang mengikuti wazan itu dicontohkan di sini ada 5. Contoh ada 5 nasoro, madda, sona, Ghoza dan amala. Ini contoh mauzun-mauzun. Dari berbagai bentuk kalimat. Dari fi'il sahihnya. Kemudian fi'il mudhaaf. Fi'il ajraf. Kemudian fi'il naqis. Dan mahmus. Jadi yang sahih ada. Yang tidak sahih ada. Biasanya kalau yang sahih itu cocok. Pas sahih tidak ada bahasan. Tapi nanti ketika berhadapan dengan kalimat-kalimat fi'il. Yang mudhaaf. Tidak. Maka tidak cocok dengan wazannya. Karena ada suatu dalil yang mengharuskan macam itu. Contoh seperti madda contoh. Contoh madda. Ini wazannya fa'ala. Kenapa dibaca? Antumnya taunya kan madda. Madda artinya memanjangkan. Lafal madda ini asalnya adalah madada. Madada. Cocok enggak ini? Cocok. Lafal fa'ala madada cocok. Namun ada dalil, jadi dalil yang tidak ada di sini. Jadi ada dalil suatu kaidah yang udahnya wamadda kamat wamad wamadda Wamadan masdarun kamadamin mudhafin fa huwa bi idghamin qamin. Ini dalilnya. So akan kita tulis. Jadi ketika ada dua huruf yang sama, contoh di sini dal dengan dal kan sama. Contoh lagi faroro. Ketika ada dua huruf yang sama pada satu kalimat, ono huruf sing kembar nang kalimat siji. Ini ketika antum dapat kalimat yang langsung ini, sasal ilmu luhot, ilmu nahu, ini wajib huruf yang pertama ini diidhomkan kepada huruf yang kedua. Jadi diringkas, lafal madada dibaca madda. Lafal faroro diringkas menjadi farro. Namun antum tahu aslinya, oh ini walaupun seperti ini, wazannya ini. Karena asalnya ini. Disingkat menjadi madda, tidak madada. Karena ada yang mewajibkan bahwa ketika ada dua kalimat, dua huruf yang sama pada satu kalimat, harus diidhomkan. Faroro dibaca farro. Madada dibaca madada. Walaupun seperti ini, tetap ini mengikuti wazan ini. Ini kata bentuk aslinya, kalau ini ditulis yang telah disesuaikan dengan suatu dalil macam itu. Alasan ini menjadi ini. Seperti kola. Mesti antum tahunya kan kola. Lafal kola ini asalnya koala. Kenapa di sekolah? Karena ada dalil yang mengharuskan macam ini. Ketika ada wawu atau ya berharokat jatuh setelah fathah, wawu harus diganti alif. Lafal kola dibaca kola. Lafal suana dibaca suana. Lafal sayaro dibaca saro. Dan perubahan ini tidak merubah makna. Sayaro artinya berjalan. Saro berjalan. Cuma kalau ini ditulis setelah diselesaikan dengan sebuah dalil, kaidah, kalau ini bentuk aslinya. Masih mentah artinya. Nah disitulah kita di sana akan mengetahui berbagai macam bentuk kalimat. Insya Allah ini saja dulu. Paling penting antum ya, yang hafalkan tugas antum ini aja. Oh, yang namanya tasrif itu merubah suatu bentuk yang asli kepada bentuk-bentuk yang lain yang banyak karena suatu makna yang dituju yang dimaksudkan. Yang makna itu tidak mungkin akan difahami, dimengerti kecuali dengan dibuat berbagai macam bentuk. Contoh seperti berubahnya lafal kadzaba menjadi yaktubu, menjadi katibun. Kalau di sini nasoron menjadi yang suruh, menjadi nasron menjadi masoron dan lain sebagainya. Ini contoh macam ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemudian insyaallah kita masuk pencatatan tentang 6 bab, antum tulis. Ini sebenarnya ada syairnya atau ada baitnya atau mangdumahnya yang berkaitan dengan 7 bab, 6 bab tersebut. Namun enggak ditulis enggak apa-apa, artinya kita mempersingkat. Jadi yang penting kita tahu tentang pengertiannya. Antum tulis. Kalau mau pakai bahasa Arab gini. Sinyil sulasi mujarad itu ada 6 bab. Ilustrasi penjara itu ada 6 bab. Sudah nih? Nomor 1. Fathu domin. Mau ditulis sebagai penjelasannya, mau ditulis sebagai arabtegon atau dikti saja, antum terserah. Ya. Nah, diklama. Oh ya. Fathu domin. Adalah Fardhu dhamin adalah fi'il sulasi mujarrad yang ain fi'ilnya fi'il madhi dibaca fathah dan ain fi'ilnya fi'il mudhari dibaca dhammah. Dhammah. Fa'ala yaf'ulu nasara yang suruh fa'ala yaf'ulu berapa ya tribu fa'ala falu fataha yaftahu fathu pertama fathu domin, kedua fathu kasrin, nomor dua fathatani atau fathu fathin, boleh ya, boleh dinamakan fathatani artinya dua fathah, atau fatu fatin, fatah dan fatah sama. Itu hanya istilah yang berbeda namun pengertiannya sama. Boleh dikatakan fatu fatin, boleh dikatakan fathatani. Mudorek ini juga dibaca fathah. Yang ain sinnya fil madi dibaca fathah dan ain singilnya fil mudorek juga dibaca fathah. Nahu fa'ala fa'alu. Sudah punya kitab ini semua? Sekarang berapa? Kembali? Oh, nyarif. Ya, kalau oh ya, kalau dulu saya sudah setengah, sudah lama ini, sudah 2 tahun ya. Ya enggak apa, artinya harga kitabnya dengan ilmunya itu yang di dalam enggak sebanding itu. Kitabnya 5.000, tapi ilmunya itu yang enggak bisa dihargai berapa ribu orang. Ini nanti insyaallah sedikit kita belajar nasrif. Nah, untuk membaca itu. Ya contoh kita sebelum masuk coba kita latihan melatih lisan kita untuk membaca dengan benar. Juga melatih untuk membuat satu bentuk ke bentuk lain. Contoh kita masuk bab yang pertama adalah fathu dhamin. Kemudian, apakah yang dinamakan fathu dhamin itu? Fathu dhamin adalah fi'il sulasi mujarad. Antum ingat. Kalau fi'il, berarti kalimat, nilai tak kata kerja. Sulasi artinya 3. Mujarad artinya bahwa masih asli belum ada tambahan. Jadi, artinya, kata kerja yang hurufnya 3, yang itu masih baku semua, asli semua. Fathu dhamin adalah fi'il sulasi mujarad. Mana-mana fi'il sulasi mujarad, kalimat fi'il yang hurufnya 3. Yang lain fi'ilnya. Contoh, ini contoh. Yang lain fi'ilnya, fa'ala. Untuk melihat. Fa'ala. Nah, ini namanya fa' fi'il. Yang kedua namanya ain fi'il. Yang ketiga namanya lam fi'il. jangan antum pahami. Oh, kenapa dikatakan fa fi'il? Oh, karena berubah fa. Bukan begitu pemahamannya. Ini dikatakan ain fi'il karena berubah ain, bukan macam itu. Ini dinamakan lam fi'il karena berubah lam, enggak macam itu. Jadi apa saja hurufnya, pokoknya kalau huruf yang pertama, contoh seperti Nasoro. Nah, walaupun ini berupa nun, karena ada pada wazan yang pertama, ini namanya adalah fa fi'il. Sot menjadi ain fi'il, ro menjadi fa fi'il. Nah, sekarang anda sudah paham, tinggal menjelaskan. Yang dinamakan fathu dhommah adalah mana-mana ndi-ndi fi'il madhi, mana-mana fi'il madhi yang ngain fi'ilnya, berarti huruf yang tengah, itu dibaca fathah. Dan ain fi'ilnya fi'il mudhari, berarti dan ain fi'ilnya fi'il mudhari berarti madhi mudhari, dibaca dhommah. Contoh ini fathah, ini dhommah. Nah, yang seperti inilah dinamakan fathu dhommin. Ini contoh wazannya. Ini wazan ini baru saya tulis dua saja. Nanti ada terusannya. Contoh fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alan maf'alun maf'alun. Ini kesempurnaannya. Masih panjang. Sudah ditulis kesempatan yang akan datang. Ini baru saya cukup dua saja. Contoh. Ini wazannya. Kemudian mauzunya. Kalimat yang harus mengikuti wazan. Atau not yang di atas ini. Saya contohkan Nasoro. Ini dikembangkan pula di tasrif. Nasoro yang suru nasron. Wa mangsoron. Bahwa nasirun. Wadaka mangsurun. Ungsur. Latangsur. Mangsorun. Mangsorun. Mangsorun. Contoh di sini. Belum lihat. Ini Musonef menyontohkan mauzun 5 Nasoro, Madda, Sona, Ghuzah, dan Amala. Ini contoh-contoh kalimat single yang mengikuti bab yang pertama. Ini contoh. Ini insyaallah kita baca insyaallah nanti. Ini contoh. Jadi yang dinamakan fathu dhommin bab yang pertama adalah mana-mana fi'il sulsi mujarad yang ain fi'ilnya fi'il madhi, ini fi'il madhi. Huruf yang tengahnya itu dibaca fathah. Dan ain fi'ilnya fi'il mudhari atau huruf yang tengah bagi fi'il mudhari dibaca dhommah. Nah, ini antum jangan salah paham. Ini tengah di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Karena ini satu. Loh ini kak. Di tengah enggak. Ini dua di satu di tengah enggak. Nah, ini ya-nya ini adalah bukan huruf asli. Jadi huruf mudhara'ah, huruf yang menunjukkan makna kata kerja sedang ataupun akan. Jadi ini aslinya huruf tiga nih, sama-sama. Ini kalimat dasar. Dikembangkan menjadi yafmulu, berarti yang tambahan apa? Ya-nya. Kata dasarnya hanya hurufnya tiga ini. Nah, ini namanya huruf mudhara'ah. Maka dikatakan karena dimasuki huruf mudhara'ah dikatakan menjadi dari madhi menjadi mudhari. Dari fi'il madhi kemudian fi'il madhi ini dimasuki huruf mudhara'ah maka berubah menjadi fi'il mudhari. Maknanya berubah enggak berubah. Kalau ya fa'ala telah berbuat, kalau yafulu sedang atau akan berbuat. Nah, ini. Contoh mauzunya ini Nasoro, huruf yang tengah ini ain fi'ilnya fi'il madhi dibaca fathah, ain fi'ilnya fi'il mudhari sot dibaca dhommah. Nasoro yang suru ini yang seperti ini namanya adalah fathu dhommin. Contoh, antum sekarang kita latihan sedikit. Antum buka bisa. Halo. Kalau sudah awal, alhamdulillah. Aduh. Nasoro yang suru nasron, wa mangsoron, Fahuwa nasirun wadhaka mangsurun. Ungsur la tangsur mangsorun. Mangsorun, mangsorun. Bareng ya. Nasoro yang suru nasron wa mangsoron. Fahuwa nasirun wadhaka mangsurun. Ungsur la tangsur mangsorun. Mangsorun, mangsorun. Nah, lupa wajahnya dulu. Fa'ala yaf'ulu bareng ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Maf'alun mif'alun. Nasoro yang suruh. Bareng aja. Nasoro yang suruh nasron wa mangsoron. Fahuwa nasirun wa dhaka mangsurun. Ungsur la tangsur mangsorun, mangsorun, mingsorun. Kemudian bina mudhaf, madda. Madda yamutu maddan, wama maddan, fahuwa matun, wadaka mamtutun. Muddi. Di situ apa? Mudda. Itu boleh dibaca macam tiga. Mudda, muddi, muddu boleh. Sekarang kalau mudda disamakan aja. Mudala tamudda mamadun mamadun mimadun. Kemudian goza sona sona yasunu saunan wa masonan fa huwa sainun wa dhaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun goza goza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dhaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan maghzan mizan amala amala ya'munu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Nah, ini contoh tasrif. Jadi dari satu bentuk kata, berubah menjadi berapa ini? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Nah ini tasrif. Dari fa'ala menjadi 10 kata. Dari nasoro, 10. Ini tasrif namanya. Nanti, insya Allah, akan saya beri arti. Dan sifat bentuknya. Madi, mudore, masgar, masdar, romim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il nahi, fi'il amar, isim zaman makan, kemudian isim alat. Nanti, cukup saya beri satu, kemudian antum kembangkan. Jadi fungsinya ketika antum mengetahui kata-kata ini, tidak salah makna. Oh ini isim zaman, artinya harus macam ini. Ini fi'il amar, artinya demikian. Ini fi'il isim fa'il, macam ini contoh. Dan ini harus hafal antum. Wazannya harus hafal ini. Tidak boleh tidak ini. Fa'alun, fa'alun mauzunnya. Kenapa? Kalau sampai antum tidak hafal, nanti ketika antum mendumpahi kata-kata yang tidak ada di sini, tek-tek, ini bukan batasan, berarti hanya ini aja. Nanti ada antum jumpai suatu kata fi'il madhi yang tidak ada di sini. Ini mau ikut bab yang keberapa? Ini butuh uji coba. Coba antum diikutkan ke bab pertama, yang pertama. Kalau sekiranya cocok dan antum dengar kok pas, ini diikutkan. Kalau enggak, coba diikutkan ke bab yang kedua, macam itu. Karena ini bukan batasan. Yang namanya kosakata Arab kan, subhanallah kan kita enggak bisa menghitung sebagaimana kata-kata yang ada pada kita. Antum dapati kata-kata yang baru yang tidak ada di sini. Ini mau diikutkan ke wazan yang keberapa ini? Nah, perlu adanya uji coba. Uji dulu, coba di tasrif. Nah, macam itu contohnya. Jadi, ya, subhanakallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.